الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني حفظكم الله، إن شاء الله pada jadwal kajian kita dikhususkan di pembahasan kitab ini dengan tujuan sebelum memasuki bulan Ramadan kita telah menyelesaikan syarah dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di sisa-sisa yang mungkin tinggal 6 atau 7 kali pertemuan insyaallah. Nah, sehingga Dars Bulughul Maram untuk sementara kita tunda. Kalau masih ada sisa setelah kitab ini selesai maka kembali lanjut. Nah, kajian fikih. Tapi kalau sudah mepet dengan datangnya bulan Ramadan maka dilanjutkan insyaallah. Nah, setelah ijazah, setelah liburan. Nah. Berkata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imam Ad-Da'wah. Qala rahimahullah wa furidat alaihi salawatul khams. Setelah pembahasan mengenai Isra Mi'raj, peristiwa yang terjadi, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat alaihi salawatul khams, diwajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 5 kali salat. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, sehingga beliau salat di kota Makkah selama 3 tahun. Nah, beliau jadikan Ka'bah antara diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Baitul Maqdis. Karena pada saat itu kiblat masih mengarah ke negeri Syam. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di Baitul Haram, beliau tetap menghadap ke Ka'bah dan dijadikan Ka'bah ini sebelah utaranya, sehingga tetap arah kiblat menuju ke Baitul Maqdis. Nah. وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاثة سنين, diwajibkan atas beliau salat 5 waktu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kota Makkah sebanyak 3 kurun waktu, 3 tahun kurun waktu. Ini ikhwani afidhakumullah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha fi sahihain min hadithi Aisyah. Aisyah berkata, awwalu ma furidat as-salatu rak'atain, salat itu pertama kali diwajibkan 2 rakaat. Naam. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. Kemudian setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, bagi yang mukim, yang hadir, sholatnya digenapkan. Nah, bagi musafir tetap seperti hukum semula. Nah, jadi yang ditambah ini bagi siapa? Bagi mukim. Bagi mukim ditambah. Nah, zuhur menjadi 4, asar menjadi 4. Nah, kemudian isya begitu pula. Wa baqiyat salat as-safar, dan bagi musafir tetap hukum seperti hukum salat semula, yaitu salat dengan 2 rakaat. Nah, kecuali salat fajar ya. Kecuali salat fajar seperti apa adanya 2 rakaat, li'anna fiha tatwil, karena salat subuh ini bacaannya panjang. Nah, maka ditetapkan seperti apa adanya 2 rakaat, dan ini merupakan ijma' para ulama. Ini menjadi ijma' di antara mereka. Yang menjadi khilaf, ikhwani afidhakumullah, kewajiban sholat ini kapan? Kapannya ini yang terjadi khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan bi khamsinin qabla al-hijrah, sholat itu pertama kali diwajibkan 5 tahun sebelum hijrah. Ya. Berarti bagi mereka kejadian Isra wal Mi'raj 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Nah. Ada sebagian para ulama mereka berpendapat sanatun wahidah wa nisf, 1 tahun setengah sebelum hijrah. Ada lagi yang mengatakan sanatun wahidah, 1 tahun. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 1 tahun setengah, ada yang mengatakan 1 tahun. Lakin wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang rajih sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, wa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi makkata 3 sinin, Rasulullah salat di Mekah selama 3 tahun. Berarti kewajiban sholat ini datang 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ini pendapat yang rajih. Kapan diwajibkan yang sholat? 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah. Maka dengan datangnya kewajiban ini, ikhwani afidhakumullah, فَنَزَلَ جِبْرِيلُ يُعَلِّمُهُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ. Malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat. Jadi yang mengajarkan waktu-waktu salat adalah Jibril alaihi salam. Tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dimulainya masuk waktu sholat subuh, ketika sudah melihat fajar shadiq, fajar yang benar. Nah, begitu pula kapan datangnya waktu duhur, ketika matahari sudah mulai tergelincir. Begitu pula sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya, masing-masing waktunya diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa kadzalika anwa'uha wa arkanuha wa wajibatuha. Begitu pula jenis-jenis salat. Ya, baik wajib maupun sunnahnya. Begitu pula rukunnya sholat itu apa saja, kewajiban sholat itu apa saja, sunnah-sunnah di dalam sholat. Ini semua Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibni Mas'ud. Nah, mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu sholat. Hadis Ibnu Mas'ud di dalam Bukhari dan Muslim. Naam. Qala rahimahullah wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Al-hijrah dari sisi bahasa bermakna at-tark, meninggalkan, secara istilah syar'i sebagaimana disebutkan oleh al-muallif. Ini berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju ke negeri Islam. Dan sebab ikhwani afidhakumullah disyariatkannya hijrah ini tidak lain dan tidak bukan annal mu'min la budda an yudhhir dinahu. Seorang mukmin ini harus menampakkan agama. Mu'tazzan bihi, muslim itu harus memiliki kemuliaan. Dia mulia dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mubayyinan linnas, dia tampakkan di hadapan umat manusia Islam yang dia bawa, Islam yang dia pegang. Mukhbiran linnas, diinformasikan kepada mereka, dikabarkan kepada umat manusia bahwasanya dia telah bersaksi dengan syahadat al-haq, yaitu tauhid. Maka ikhwani afidhakumullah, menampakkan syiar-syiar agama ini merupakan perkara yang wajib dibuka bumi wala yukhfi, enggak ditutup-tutupi. Islam enggak perlu disembunyikan. Jangan sampai kita minder. Kemudian seolah-olah malu. Al-haya la ya'ti illa fi khair. Malu itu enggak datang kecuali kebaikan. Ini bukan malu. Maka seorang mukmin menampakkan syiar-syiar agama dalam kehidupan dia sehari-hari di muka bumi. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُظْهِرْ شَعَائِرِ الدِّينِ فَعَلَيْهِ بِالْهِجْرَةِ. Maka kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk menampakkan agama, pindah ya akhi. Dunia ini apa? Tak selebar daun kelor. Negeri-negeri yang lain banyak. Maka pindah untuk menjaga agama ini. Ini prioritas utama. Nah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, tidak diperbolehkan seorang muslim untuk tinggal di negeri apa? Kafir. Kecuali dengan dua syarat. Tidak boleh muslim itu tinggal di negeri kafir kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhwani afidhakumullah, indahu ilmun wa imanun wa quwwatu azimah. Indahu ilm, dia punya ilmu. Apa tujuan dia punya ilmu ini? Ya tentu untuk menolak berbagai macam syubhat. Pabriknya syubhat di sana. Maka seorang muslim harus punya ilmu kalau mau tinggal di negeri kafir. Supaya apa? Membentengi dirinya. Membentengi din. Dia harus punya iman. Dia harus punya quwwatu azimah. Kekokohan, kemantapan, keteguhan, thabat. Dia berusaha untuk konsisten, komitmen, istiqomah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala di negeri itu. wal hadru minal inhiraf wazzaig, dia betul-betul hati-hati dari berbagai macam penyimpangan dan waspada dari kesesatan yang ada di sana. Ini syarat yang pertama, dia punya ilmu, dia punya iman, dia punya istiqamah. Athabat kuwatu azimah, kekokohan, keteguhan. Sehingga enggak mudah untuk diombang-ambing oleh derasnya godaan di negeri itu. Kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Seorang wanita mungkin punya satu suami, 10 selingkuhan. Suaminya satu, selingkuhannya 10. Dan wajib ditanamkan dalam hatinya, an yuzri'a fi qalbihi al-adawa wal-baghdha. Dia tanamkan dalam hati tetap kebencian, tetap permusuhan kepada orang-orang kafir. Harus ada ini. Tinggal di negeri mereka dengan syarat ini. Punya ilmu, punya iman, dengan senantiasa menjaga hatinya untuk adanya kebencian, al-baghdha, permusuhan kepada orang-orang kafir karena agama mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwani afidhakumullah, gak boleh loyalitas. Apalagi sampai setia kepada mereka, timbul adanya kecintaan dalam agamanya. Oh, ini berbahaya. Karena loyalitas, setia, kecintaan ini menafikan iman. Gak akan bisa berkumpul iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepada kaum musyrikin. Gak akan ketemu. Berarti tanda tanya, benar enggak ini keimanannya? Bukan kita yang berbicara, Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, kemudian cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini kontradiksi, bertolak belakang. Ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian cinta kepada musuh Allah. Ini beriman dan ini cinta kepada orang-orang yang memusuhi Islam. A'da'ud-din, a'da'us-sunnah. Para penentang-penentang agama. Akan bisa bersatu. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au asyiratahum. Walaupun itu mereka bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarganya sekalipun. Nah, maka harus ada dalam hati kita, ikhwani afidhakumullah, kebencian, permusuhan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala diperanakkan, menjadikan dari anak-anak Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wanita, ini pelecehan. Kemudian kita loyalitas, cinta, setia, asik. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba qauman fahuwa minhu." yang mencintai suatu kaum bagian daripada mereka. Wal mar'u ma'aman ahab. Dan seseorang itu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan orang-orang yang dia cintai. Cinta dengan orang kafir dibangkitkan dengan mereka. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memupuk perkara ini kepada umatnya. Untuk hijrah. Tinggal di negeri kafir dengan dua syarat ini. Yang pertama tadi, yang kedua ikhwani afidhakumullah, izhar sya'airiddin. Ini syarat yang kedua setelah ilmu, iman, kemudian azimah. Yang kedua izhar ad-din bi sya'airil Islam. Dia mampu menegakkan. Nah, dia bisa untuk menghidupkan pilar-pilar agama tanpa ada penghalang di negeri itu, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di mana saja. Idhar ad-din bi sya'airil Islam, menampakkan agama dengan syiar-syiar Islam. Ini syarat yang kedua, dia mampu menegakkan dan menghidupkan syiar-syiar tersebut, pilar-pilar agama tanpa adanya penghalang. Bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, di musola. Nah, boleh untuk menegakkan sholat Jumat setiap pekannya. Enggak ada masalah menegakkan sholat Idain, dua hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Enggak dihalang-halangi. Begitu pula bisa untuk atau enggak ada masalah menyebarkan zakat. Begitu pula diperbolehkan untuk berangkat dari negara itu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah, ini apa ikhwani afidhakumullah, pilar-pilar agama ini syiar-syiar Islam. Nah, di sebagian negara kufar ikhwani afidhakumullah enggak boleh menyembelih kambing secara bersamaan, menyembelih sapi, sehingga mereka pun akhirnya apa? Nah, mengirimkan hartanya ke negeri muslim agar supaya bisa melaksanakan syiar udhiyah, sembelihan di hari adha. Nah, begitu pula di sebagian negeri gak boleh pakai cadar, bahkan kalau ada yang melihat menutup wajahnya, nah, dicopot dengan paksa. Baik dari kalangan aparat, kepolisian, penegak hukum yang ada di negeri-negeri itu. Sehingga kaum muslim merasa sempit. Maka kalau yang tidak mampu ikhwani afidhakumullah menegakkan syiar-syiar ini, maka wajib bagi dia untuk pergi dari tempat itu. Nah, maka dari sini ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka membagi umat manusia yang tinggal di negeri kafir itu menjadi 6 keadaan. Nah, iqamatul muslim yang tanqasimu ila sittati aqsam. Tinggalnya seorang muslim di negeri kafir ini ada 6 keadaan. Dari 6 keadaan itu ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Nah, keadaan yang pertama ikhwani hafizakumullah, lidakwati ilal Islam. Tujuannya dia kesana, tujuannya dia tinggal di negeri kafir untuk dakwah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik mereka untuk mengenal Islam, mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadat, berikrar. Nah. Dan ini bagian daripada jihad. Ini bagian daripada apa? Jihad, dan hukumnya fardu kifayah. Dan ini hukumnya apa? Fardu kifayah bagi yang mampu. Nah. Dan seperti inilah para anbiya wal para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang-orang kafir ke negeri-negeri mereka. Balighu anni walau aya, sampaikan dariku walaupun satu ayat kepada mereka. Artinya para anbiya mereka diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Gak ada ucapan yang lebih baik daripada menyeru umat manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, balik kepada jalan keselamatan, mengerjakan amal soleh, dan dia berkata, aku merupakan orang-orang yang berserah diri, aku bagian daripada kaum muslimin. Ini ucapan yang paling baik, sehingga dakwah merupakan afdhalul a'mal, amalan yang terpuji. Nah, tapi apa ikhwani afidhakumullah, enggak sembarangan. Nah, dakwah ke negeri kafir tentunya dengan apa? Modal, dengan perbekalan. Bekalnya ilmu. Bekalnya ilmu syar'i. Qala Allah wa qala Rasul. Ini tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basira. Penglihatnya ilmu. Ini modal yang sangat penting. Jangan seperti jamaah apa? Jamaah kompor. Jamaah tablik, jamaah khuruj, jamaah dakwah. Dengan modalkan semangat yang direkrut orang-orang pasar. Preman-preman yang ada di terminal dibawa, disuruh menjadi khatib, menyampaikan peringatan, memberikan tausiah. Kata bapak, ta'arafa kidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu bagaimana bisa akan memberi? Enggak punya ilmu. Apa yang akan diberi kepada umat manusia? Akhirnya apa ikhwani afidhakumullah, yang jelek dikatakan apa? Baik. Yang benar dikatakan salah, belum lagi menyebarkan hadis-hadis palsu. Cerita-cerita yang penuh dengan kebohongan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sudah berjalan 40 hari. Seolah-olah sudah berbuat pengorbanan yang luar biasa dalam agama ini. Enggak ada yang mengalahkannya. Maka dakwah ikhwani afidhakumullah butuh ilmu, enggak sembarangan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi seorang hamba, dipahamkan dia dalam ilmu agama, perkara agamanya. Semakin paham berarti semakin baik hamba ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih utusan-utusan, delegasi, para da'i ke berbagai macam penjuru daerah. Orang-orang yang betul-betul berkompeten dalam bidang ilmu. Memahami kalamullah. Memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. fasih, pandai dalam berbicara. Oleh sebab itu Nabi SAW memilih Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah ke mana? Yang sampai gara-gara dakwahnya Mus'ab ibn Umair, pintu-pintu rumah mereka masuk dalam agama Islam. Kemana? Hah? Mus'ab ibn Umair ke kota Madinah. Yang itu merupakan apa? Muqaddimah, pendahuluan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke sana. Diutus Mus'ab ibn Umair. Begitu pula Nabi SAW memilih Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad ibn Jabal, kibaru sahabah. Sekali bermereka diutus ke negeri Yaman, yang di sana ada Yahud dan Nasara. Supaya apa ikhwani afidhakumullah? Gak tanggung-tanggung bisa mematahkan setiap hujah-hujah mereka. Dipapras satu persatu. Ini kibaru sahabah, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah kepada Yahud, Nasara yang ada di sebelah selatan mereka. Selatan Jazirah Arab di negeri Yaman. Sehingga kebatilan bisa dikalahkan dengan al-haq. Dan nampak. Diterima. Sehingga negeri itu menjadi Darul Islam. Tempatnya kaum muslimin. Nah. Dan Nabi SAW tidak mengirim orang bodoh, orang-orang awam. Karena dakwah ini merupakan amanah. Maka keadaan yang pertama ikhwani afidhakumullah, tinggal di negeri kafir li ajli dakwah, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Yang mengajak kepada kebaikan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Bayangkan kalau yang masuk Islam 20 rumah, 20-nya mereka mengerjakan sholat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ganjaran yang dia dapat dai tersebut. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, lidirasati ahwalil kafirin. Mempelajari keadaan orang-orang kafir. Nah, lidirasati ahwal al-kafirin, mempelajari keadaan orang-orang kafir, untuk mengenal sejauh mana bobroknya akidah mereka, sejauh mana bentuk kezolimannya, sejauh mana jatnya moral, akhlak, dan adab mereka. Dengan ini ikhwani afidhakumullah, kita bisa mendakwai kaum muslimin supaya mereka jangan sampai kagum. Ini loh faktanya. Jangan sampai terkecoh dengan mungkin modernisasinya kaum barat, intelektual mereka. Mungkin dari sisi negara yang begitu rapi. Dengan mengenal bagaimana jatuhnya moral mereka, menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Agama mereka di atas kebatilan. Tapi sekali lagi ikhwani afidhakumullah, tujuan ini dibangun di atas maslahat lebih besar. Tapi kalau sebaliknya mudharatnya yang nampak bagi hamba tersebut, ya enggak ada manfaat tinggal di negeri kafir. Enggak boleh balik ke negerinya, negeri Islam. Dalilnya apa? Nabi SAW mengutus Hudzaifah ibnul Yaman. Ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin di peperangan Khandaq. Begitu pula Nabi SAW mengutus Az-Zubair ibn Awam di peperangan Ahzab, memata-matai melihat bagaimana kondisi keadaan mereka. Informasi yang penting bagi kaum muslimin. Nah, ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, lihajati daulatil muslimah, kepentingan diplomasi negara Islam. Lihajatin, lihajati daulah al-muslimah wa tanzim alaqatiha, dan membentuk hubungan bilateralnya, hubungan diantara apa? Nah, dua negara ini, negara Islam dengan negara kafir, seperti apa tinggalnya duta, tinggalnya safir, di sana ada kedutaan, ada safaro, embassy. Nah, kedutaan ini ibaratnya daulah mumathilah, negeri kecil di negeri orang. Nah, seperti negeri kedutaan Indonesia di London, kedutaan Indonesia di Amerika, Kanada, begitu juga kedutaan Saudi Arabia, nah, di Eropa, Afrika, Amerika Utara maupun Selatan. Nah, mereka memiliki apa? As-safarah. Nah, karena ini merupakan hubungan diplomatik yang besar sekali apa manfaatnya. Nah, di antara manfaat dari kedutaan-kedutaan tersebut, ikhwani afidhakumullah, untuk memantau perkembangan rakyat mereka, kaum muslimin di negeri itu. Terus dipantau, dikontrol, mengawasi para pelajar-pelajar itu, agar supaya apa, mereka tetap komitmen di atas agamanya. Ini merupakan apa, tujuan yang besar, baik dari sisi akhlak maupun moral. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, li hajatin khasatin mubaha, untuk suatu keperluan khusus yang hukumnya mubah. Li hajatin khasatin mubaha, untuk kepentingan pribadi yang sifatnya khusus dan hukumnya mubah. Seperti apa? At-tijarah, berniaga. Datang ke Cina untuk apa? Kulaan headphone. Datang ke Cina untuk kulaan apa? Barang-barang itu. Apalagi di Cina apa? Murah, baik aksesoris dan lain sebagainya. Berniaga, tijarah, jual beli, muamalah. Begitu pula apa? Al-ilaj, berobat. Dia tahu bahwasanya di negeri itu luar biasa pengobatan yang sangat lebih maju dan terkenal. Terkadang apa, ikhwani afidhakumullah, biayanya jauh lebih murah daripada di tempat kita. Berobat mengenai ginjalnya, hatinya, paru-paru dan lain sebagainya. Maka dia tinggal di negeri itu untuk keperluan-keperluan tersebut sebatas apa? Hajatnya. Setelah itu dia pulang kembali ke negerinya, bukan untuk tinggal. Sebatas pribadi kepentingan dia. tidak dijadikan sebagai apa? Tempat bermukim di sana. Selesai berdagang, selesai berobat, balik. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, talaqqil ilmi la yujad fi baladihi. Dia pergi ke negeri barat untuk mempelajari ilmu. Untuk apa? Belajar sinau. Mendalami ilmu. Ilmu apa? Yang tidak ditemukan di negaranya. Ini syarat penting. Dia belajar di negeri kafir ilmu yang memang tidak ada di negara asalnya. Nah, artinya apa ikhwani afidhakumullah, enggak ditemukan di sekolah-sekolah dalam negeri. Sehingga dia butuh untuk keluar. Nah, yang diharapkan apa? Bermanfaat, dibawa ke negerinya. Nah, tapi kalau ilmu itu ada, ya jangan ke sana. Ini bahaya, takutnya apa? Balik dari negeri tersebut membawa moral mereka. Baik dari sisi pakaian, tata cara berbicara, bentuk fisiknya, model rambutnya, bagaimana cara bersikap, kebudayaan mereka dibawa ke negeri Islam. Ditakutkan apa? Tertular. Tetangga, karib kerabat, family. Maka yang kelima ini, ikhwani afidhakumullah, boleh untuk mengambil ilmu dengan syarat ilmu yang tidak ada dan itu bermanfaat nanti di kemudian hari bagi negerinya. Nah, maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, kekeliruan pengiriman pelajar-pelajar yang dangkal ilmunya. Sampai di sana mereka melongo. Perzinaan di depan mata. Khamr di pinggir jalan. Belum lagi LGBT merebak. Sebagaimana perkataan para ulama, taqdimun ni'aj lil kilabi dhariyah. Pengiriman pelajar-pelajar yang dangkal ilmu ini bagaikan memberikan daging segar kepada anjing yang dalam keadaan kelaparan. Jadi sikat. Dimangsa. Pelajar-pelajar muda, ibarat kita memberikan daging segar kepada anjing yang betul-betul kelaparan. Dengan mudah untuk diterkam, dilibas, habis. Gak tersisa imannya, gak tersisa adabnya, akhlaknya, bobrok seperti mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, ikhwani afidhakumullah, balik ke Indonesia sudah punya HIV. Terkena dengan HIV. Karena pergaulan-pergaulan yang ada di sana. Kemudian yang terakhir, iqamatus sakan. Untuk tinggal selamanya sebagai penduduk asli. Dan ini amrun khatir, perkara yang sangat berbahaya. Karena Anda akan dituntut untuk harmonis kepada kanan dan kirinya. Harmonis kepada agama mereka. Harmonis kepada orang-orang kafir. Begitu pula berarti membanyakkan jumlah mereka, otomatis akan semakin kuat. Dan yang paling parah, ikhwani hafizakumullah, terpengaruh dengan adat kebiasaan. Betapa banyak bapak-bapak yang menyesal, mengucurkan air mata melihat keadaan anaknya. Nasi sudah menjadi bubur. Bapaknya mau ngelawan, tinggal di telepon 911. Datang polisi, bapaknya diciduk. Anaknya sudah diberikan kebebasan. Sudah balik. Anak putri dengan membawa lelaki ke dalam rumah orang tuanya. Gak bisa apa-apa. Kalau sudah seperti ini, penyesalan yang ada, gigit jari. Terpengaruh dengan apa? Adat, kebudayaan, kebiasaan mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, ana bari, aku berlepas diri. Minal muslim yukim baina dhahrainil musyrikin. Kaum muslimin yang mereka tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Lima ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah enggak boleh? La tura anaruhma. Enggak mungkin bersatu dua api ini. Enggak akan bisa kumpul dua api ini, muslim dan kafir. Enggak akan bisa padu. Maka ini enam keadaan orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Maka sebaiknya ikhwani afidhakumullah pindah. Nah, bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas dan dia hijrah dari negeri itu untuk menyelamatkan agamanya, akidahnya, imannya, hatinya, dan menyelamatkan pula istri, anak dan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.